إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Dari sekian banyak berita yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi akhir zaman, maka telah banyak yang telah kita saksikan terjadi. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini membuktikan kebenaran risalah yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan keimanan kita kepada beliau alaihi salatu wasallam harus terus ditingkatkan. Ini mengharuskan bagi kita semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena berita-berita yang beliau sampaikan selanjutnya setelah akhir zaman, yaitu tentang bangkitnya hari kiamat pun pasti benar. Maka pertanyaannya, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang telah kita persiapkan untuk hari berbangkit? Amal ibadah seperti apa yang telah kita lakukan untuk menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia, ketika yang baik diberi balasan kebaikan dengan yang berlipat ganda, sementara amal keburukan mendapatkan balasan yang setimpal? Pertanyaannya adalah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari yang pastinya jauh lebih berat dibandingkan hari-hari kita di dunia ini? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang hamba yang masih mempunyai setitik iman di dalam hatinya, seorang hamba yang masih berusaha untuk mempertahankan kesucian jiwa dan fitrahnya, pasti akan menemukan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-harinya. Ia bisa menyimpulkan ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, sesuatu yang harus dia cari dan dia temukan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, seorang hamba yang masih memiliki setitik iman, ia akan benci dengan dunia. Ia akan semakin merindu dengan kehidupan surga. Karena segala sesuatu yang ia hadapi di dunia, sesuatu yang membuatnya kemudian menderita dan sengsara, yang membuatnya susah dan sulit untuk bahagia, maka semua itu tidak ada di dalam surga. Yang ada di surga adalah kesenangan, ketenteraman, ketenangan yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita melihat, memandang serta membaca kondisi di sekitar kita dengan iman, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, kita timbang dengan ittiba' kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita menemukan kehidupan ini semakin melelahkan. Kehidupan ini semakin membosankan dan menjenuhkan. Ambil sebagai salah satu contoh adalah nafas ketidakjujuran. Di dalam kehidupan kita di tiap-tiap bidangnya, ketidakjujuran telah menjadi sesuatu yang sulit dilepaskan dari kehidupan kita. Berbohong, berdusta, menipu, memperdaya, mengakali, itu sudah menjadi hal yang biasa kita dengar dan kita saksikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita pun terbiasa melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Ketidakjujuran yang merata merupakan satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Yafshul kadhib, berucap bohong, bersikap dusta, itu akan menjadi keseharian manusia di akhir zaman, untuk menandakan semakin dekatnya kiamat. Ma'asyiral muslimin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan melewati para pedagang. Sebagai seorang pemimpin dan murabbi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak lupa untuk mengontrol aktivitas masyarakat muslim karena beliau seorang pemimpin. Famarra bi subratin min ta'am. Nabi alaihi salatu wasallam berhenti pada tumpukan makanan. Makanan dari bentuk biji-bijian, gandum atau yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adqala yadah fawajada balalan. Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan telapak tangannya dan beliau menemukan sesuatu yang basah di dasarnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya sahib at-ta'am, afala ja'altahu fawqa? Wahai pedagang bahan makanan ini, kenapa engkau tidak letakkan yang basah di atas? Kay yarahun nas, agar orang melihat dan menyaksikannya secara langsung. Si pedagang mengatakan, ya Rasulullah, asabathus sama. Wahai Rasulullah, makanan ini terkena air hujan. Bahan makanan yang berbentuk biji-bijian, yang kemudian di bagian basahnya itu, dilakukan dan terjadi bukan karena faktor sengaja, tapi karena air hujan. Itu pun dipandang oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sebuah kesalahan, sebagai bentuk ketidakjujuran. Walaupun si pedagang telah beralasan seperti itu, Nabi alaihi salatu wasallam tetap mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang tidak jujur, berbohong, menipu, bukan termasuk golongan kami. Ini ancaman keras dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tanpa makna. Ini bukan perkara yang main-main. Ini berat. Terkait dengan ketidakjujuran. Hal yang kita anggap remeh dan sepele seperti ini, subhanallah, dianggap dan dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang besar. Sampai kemudian terdengar dari sabda beliau alaihi salatu wasallam, man ghasya falaysa minna. Barang siapa menipu, berbuat tidak jujur, maka bukan termasuk golongan kami. Dikeluarkan dari barisan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengeluarkannya? Nabi Muhammad sendiri, bukan orang lain. Berkata dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, ma'asyiral muslimin, coba kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini. Praktek ketidakjujuran hampir menyentuh di setiap lapisan masyarakat. Para pelakunya bukan hanya petinggi dan pejabat, bahkan kelas kuli dan buruh pun melakukannya. Ketidakjujuran, berbohong. Proyek yang dimarkup, proyek fiktif, sistem nota kosong, kuitansi blong, proposal yang dibuat, isi dari proposalnya tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan, meminta atas nama pembangunan masjid, tetapi masjid yang dimaksud di dalam permintaan tersebut tidak pernah ada bentuknya. Barang palsu dikatakan asli. Barang yang sudah rusak dikatakan bagus. Barang yang telah kedaluwarsa dihapus tanggalnya. Suap, korupsi dan seterusnya. Sekali lagi, bukan hanya menyentuh lapisan atas, bahkan lapisan yang paling bawah sekalipun. Kalau pimpinan proyek melakukan markup, maka kuli dan tukangnya melakukan hal yang sama. Mestinya kedalaman pondasi 60 meter, 60 cm dibuat 50 cm. Mestinya campuran 1 banding 5 dibuat 1 banding 7. Menyeluruh di tiap-tiap lapisannya. Fala haula wala quwata illa billah. Fakta dan kenyataan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, mestinya menyadarkan kita bahwa kiamat telah dekat, bahwa kita harus segera mengambil langkah-langkah menyelamatkan diri dan keluarga kita. Benarlah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memberitakannya untuk kita sebagai tanda cinta kasihnya alaihi salatu wassalam terhadap umat ini. Kita dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk bersikap jujur, tidak boleh berdusta. Kita dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berterus terang, tidak menutup-nutupinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadzaba wa katama muhiqat 'anhumā barakatu bay'ihimā." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, pembeli dan penjual sama-sama masih memiliki hak khiyar selama belum berpisah badan. Selama barang masih di tempat, pembeli dan penjual sama-sama di tempat itu masih memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan proses akad jual beli. Selama belum berpisah badan. Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, apabila keduanya, penjual dan pembeli, sama-sama jujur dan berterus terang, maka Allah azza wa jalla akan memberikan barokahnya untuk akad jual beli itu. Tetapi jika mereka berbohong, berusaha menyembunyikan sesuatu yang cacat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut barakah dari jual beli yang dilakukan. Kalau barokah sudah dicabut, apa artinya keuntungan walaupun berlimpah? Apabila barokah telah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal, apa artinya tumpukan keuntungan yang kita peroleh? Barokah telah dicabut. Tetapi sesedikit apapun keuntungan yang diraih, selama itu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Azza wa Jal, pasti memberikan manfaat untuk pemiliknya. Manfaat dunia maupun manfaat di akhirat. Allah Subhanahu wa Taala akan menjaga harta miliknya yang diperoleh secara halal. Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik untuknya memanfaatkan harta itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia berusaha untuk memperolehnya secara yang halal. Tetapi jika harta yang kita peroleh dan kita miliki didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara dusta, dengan cara-cara menyembunyikan cacat dan seterusnya, barokah itu dicabut. Harta itu kemudian tidak terjaga, cepat habis, seakan tidak berbekas. Untungnya banyak, tetapi sekian banyak keuntungan itu seakan-akan cepat sekali habisnya. Nah, hilang, rusak. Nah, ketika jual beli dan yang semisalnya dilakukan dengan unsur-unsur berbohong dan berdusta guna memperoleh keuntungan yang berlipat, Allah Azza wa Jal akan menghukum, barangkali dengan ditanamkan di dalam hatinya rasa tidak puas, rasa tamak dan rakus, seolah-olah keuntungan itu tidak pernah membuatnya tenang, dia ingin terus mencari dan seterusnya. Lalu apa artinya keuntungan berlipat tetapi barokahnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Taala? Maka dari itu ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk umat Islam selain mengutamakan sikap jujur dan berterus terang di dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Selain itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membimbing kita untuk memperbanyak sedekah dan infak guna membersihkan dan mensucikan apa yang kita miliki, sesuatu yang menjadi titipan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya ma'syarat tujjar, in hadzal bai' yahdhuruhu al-haliku wal kadzib fashubuhu bis-shadaqah. Wahai para pedagang yang melakukan aktivitas menguntungkan untuk yang dicari, aktivitas yang dilakukan untuk mencari keuntungan, sesungguhnya jual beli seperti ini selalu diiringi dengan sumpah dan berbohong. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian perintahkan, fashubuhu bis-shadaqah, maka tutupi kekurangannya, bersihkan kesalahan-kesalahan yang ada dengan memperbanyak sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini hanya satu contoh dari kondisi real, fakta di lapangan di sekitar kita. Nah, betapa akhir zaman sudah semakin melelahkan hati orang yang beriman. Kenyataan di sekitar dan sekeliling kita sudah menjenuhkan orang beriman untuk berpikir. Apa yang dilihat dan disaksikan orang beriman mestinya mendorong dia untuk menambah semangat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi keumuman orang yang ada di sekitarnya yang bersikap tidak jujur mestinya membuat dia bersemangat untuk mendekat kepada orang-orang saleh, kaum salihin, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan rajin melaksanakan sholat lima waktu di masjid, dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu caranya. Tetapi bagi mereka yang hatinya telah sakit, penuh dengan penyakit, atau bahkan na'udzubillah telah mati, hatinya menjadi hitam, penuh dengan luka, maka seolah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dia mungkin ikut menikmati ketidakjujuran yang ada di sekitarnya. La haula wala quwata illa billah. Dengan berbagai alasan, saya tahu tapi saya tidak mampu. Saya paham, tapi itu bukan wewenang saya. Saya sebenarnya ikut mendengar saat itu. Tapi apa arti kedudukan saya? Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sekali lagi mestinya kenyataan yang seperti ini, ayolah membuat kita semakin bersemangat untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Bagi seorang mukmin, untuk hamba muslim mestinya dia tidak perlu menunggu teguran dari Allah Azza wa Jalla untuk merubah diri. Bagi seorang mukmin, untuk seorang hamba yang muslim, seharusnya dia tidak menunggu hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kemudian tersadar. Tidak perlu sampai seperti itu. Cukup dengan cerdas membaca situasi yang ada di sekitar dia. Cukup dengan pintar melihat kondisi lingkungannya. Itu sudah cukup. Betapa kejahilan, ketiadaan ilmu agama menjadi sumber malapetaka. Betapa kekurangan kita pemahaman tentang Islam akan menjatuhkan kita ke dalam kesalahan, disusul dengan kesalahan, dilanjutkan terus dengan kesalahan. Apa sebabnya? Karena ketiadaan ilmu, karena kejahilan kita, karena kurangnya kita mempelajari Islam, karena kurangnya kita merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, karena kurangnya cinta kita kepada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian banyak ibrah, pelajaran penting di sekitar kita, bahkan mungkin sekian banyak teguran sebenarnya telah Allah tunjukkan untuk kita, namun kenapa belum sadar juga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran: Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Sampai kapan? Apakah belum tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla? Marilah berbilang waktu, berhitung kesempatan dari umur dan usia yang Allah berikan untuk kita. Cobalah buat persentasenya. Berapa persen yang kita berikan untuk Allah Azza wa Jal? Berapa persen yang kita berikan untuk ibadah lillahi Azza wa Jal? Dan berapa persen yang kita gunakan untuk tujuan duniawiya kita, untuk pribadi kita? Berapa persen? Dari 24 jam siang dan malam yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk kita, berapa menit, berapa jam yang kita manfaatkan untuk duduk membaca Al-Quran, walaupun tidak di masjid, di rumah, di kantor, atau di tempat yang lain. Berapa menit yang kita perlukan, yang selama ini kita lakukan, mungkin belum tentu dalam 24 jam, 1 menit, 2 menit kita berikan untuk membaca Al-Quran. Ini contoh kecil, ibadah yang dianggap ringan dan remeh. Padahal katanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau cinta kepada Allah, cintailah firman-firman-Nya. Kalau engkau rindu kepada Allah Azza wa Jalla, rindulah untuk selalu membaca firman-firman-Nya. Jujur akui, dari 24 jam, tiap harinya, berapa menit yang kita berikan untuk membaca Al-Quran? Jauh sedikit, lebih sedikit. Lebih banyak waktu yang kita berikan untuk membuka berita online. Wallahi demi Allah, itu kenyataannya. Kita lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan berita nasional, berita internasional, melalui kurus surat kabar, majalah, dan seterusnya. Kita asyik tenggelam dengan berbagai macam isu di dunia Islam. Bukannya tidak boleh mengikuti perkembangan isu dunia Islam tentang makar Syiah, tentang makar Khawarij. Bukannya tidak boleh, tetapi lakukanlah secara proporsional. Asyik tenggelam baca ini. Nah, tapi kita lupa dengan kekuatan diri. Ingatlah selalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita beriman, selama kita bertakwa, musuh sekuat apapun, musuh sebesar apapun, musuh Islam sebanyak apapun, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi terkadang kita lupa, asyik membaca isu Syiah, asyik membaca isu Khawarij, asyik membaca isu ini, Sufi, pemahaman liberal dan seterusnya. Sekali lagi, bukan tidak boleh, tapi sadarlah, ada sesuatu yang lebih penting yang ternyata kita tinggalkan. Mempelajari Islam itu sendiri. Sekali lagi, cobalah kita jujur mengakui. Satu poin ini saja, satu poin, tidak poin kedua, bukan poin ketiga, apalagi keempat dan kelima. Satu poin ini, membaca Al-Quran. Sekali lagi, lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk mengikuti perkembangan berita nasional, berita kriminal, berita politik, berita artis, berita olahraga. Sementara yang inti, Al-Quran Al-Karim yang ada di hadapan kita sekarang ini, membaca kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sekitar kita, hampir terlupakan. Kalau memang tidak tepat dikatakan, sudah dilupakan. Maka ma'asyiral muslimin, melalui mimbar ini saya mengajak, saya sendiri tentunya, dan seluruh hadirin di tempat ini, di Masjid Umar Ibn Khattab Pekalongan ini, marilah kita melakukan semua langkah dan upaya untuk mulai sedikit demi sedikit membersihkan hati, mensucikan jiwa, ya, semakin memperbanyak persentase waktu dan kesempatan kita lillahi azza wa jal, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit demi sedikit, apalagi disertai dengan berkurangnya usia kita, bertambahnya umur kita, sedikit demi sedikit kurangi ketergantungan dan keterkaitan kita dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Kurangi sedikit demi sedikit, kalau memang tidak bisa melepasnya secara total. Orientasi hidup kita hanya surga, surga, surga. Orientasi hidup kita hanya Allah. Semua lillah. Ini untuk Allah, ini untuk Allah, yang penting untuk Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukannya, dan semoga Allah membukakan hati untuk kita semua di dalam menerima kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.